Al-Quran tegas yang menunjukkan tentang haramnya atau tentang lepasnya Aisyah dari hal tersebut. Kemudian yang keenam, di situ dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Taala berfirman, Innal ladhina yuhibbuna tashi'al fahishatu fil ladhina amanu lahum adabun alimun fid dunya wal akhirah. Sungguhnya orang-orang yang senang al-fahishah itu tersebar kepada kaum mukminin, maka itu adalah mereka akan mendapatkan siksaan yang pedih di dunia dan di akhirat. Al-fahishah banyak macam bentuknya, kekejian itu banyak macam. Apakah melakukan perbuatan yang terlanggar syariat, ya, seperti keadaan perempuan sekarang ini yang banyak tidak pakai jilbab, tidak pakai hijab, ya, keluar rumah, ini semua fahishah. Orang yang senang melihat hal ini, ya, bahkan orang yang menyerukan hal ini kena ancaman. Dia akan mendapatkan siksaan yang pedih di dunia dan di akhirat. Mendapatkan siksaan yang pedih di dunia dan di akhirat. Ya. Maka ini yang keenam, dibersihkan. Ya, jangan sampai ada perbuatan fahishah. Ya, kaum muslimin tidak senang dengan hal-hal yang seperti itu. Kemudian yang ketujuh, ya, disebutkan benteng secara umum dari perbuatan maksiat. Ya, dikatakan dari Al-Quran, ya, jangan sampai menyangka perkara-perkara yang tidak baik. Ya, yaitu Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, la tattabi'u khutuwatisyaitan. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Kemudian yang ketujuh, disyariatkan minta izin ketika masuk rumah. Ya, jangan sampai dia melihat kepada aurat dari aurat penghuni rumah itu. Ya, karena itu kalau orang masuk rumah, tutup dulu. Ya, dan adabnya, tutup tiga kali, tidak dijawab, maka dia pulang. Ya, bukan kita tiga kali sampai bobol pintunya orang. Ya, atau kadang ada orang belum dipersilahkan masuk, ya, baru dijawab salamnya, dia sudah masuk duluan. Ya, sudah nengok sana sini. Ini menengok kepada aurat orang yang di dalam rumah tersebut. Dan ini adalah perkara yang diharamkan. Ya, Nabi SAW, beliau pernah kedatangan tamu seorang. Dan orang ini menengok di sebagian kamar Nabi SAW. Kata Nabi SAW, dia kata, saya tahu, maka saya akan tusukkan mata kamu dengan sisir besi ini. Ya. Dan kalau menusuk matanya, misalnya ada mengintip di rumahnya, kemudian ditusuk matanya, kemudian matanya buta, ya, maka dia tidak membayar denda dalam syariat Islam. Tidak membayar denda. Ya. Menunjukkan tentang haramnya melihat ke rumah seorang tanpa izin. Kemudian ke-9 dan ke-10 tersebut di dalam Al-Quran, yaitu larangan yang membersihkan mata dari melihat perkara yang diharamkan. Ya. Maka itu laki-laki melihat kepada perempuan maupun sebaliknya. Ya. Ini pembersihan ini semua. Ini langkah semua menjaga jangan sampai terjadi perbuatan zina itu. Ya. Kemudian yang ke-11, larangan perempuan menampakkan perhiasannya di depan laki-laki asing. Ini dalam surah Nisa yang saya baca tadi, surah Nur yang saya bacakan tadi. Kemudian dalam poin yang ke-12, ya, yang kita bisa petik dari ayat 1 sampai ayat 33 dalam surah Nur ini, yaitu menahan segala sesuatu yang menyebabkan, ya, tergeraknya syahwat laki-laki. Ya, seperti dicontohkan dalam ayat, perempuan menapakkan kakinya dengan keras supaya kedengaran kalung-kalungnya, ya, sehingga orang-orang yang punya penyakit dalam dirinya maka akan condong kepada hal tersebut. Ya. Ini 12 sudah. Yang ke-13, bagi orang yang tidak mampu nikah, maka diperintahkan untuk istighfar, menjaga diri, menjaga kehormatan. Ya. Menjaga kehormatan. Ini semuanya menunjukkan bahwa zina itu diharamkan dan semua langkah yang mengantar ke sana diharamkan oleh syariah. Subhanallah. Ini Al-Quran menunjukkan dengan sangat mantap dan detail bagaimana tentang haramnya zina itu, ya, dan bahayanya terhadap pribadi maupun masyarakat. Ya. Dan di antara hukum dari Al-Quran dan Sunnah, tidak boleh menampakkan aurat. Ya. Laki-laki tidak boleh menampakkan auratnya pada laki-laki. Ya. Laki-laki saja sama laki-laki tidak boleh menampakkan auratnya. Antara lutut sampai pusat. Kemudian, ya, laki-laki tidak boleh melihat kepada perempuan yang bukan mahramnya. Kemudian laki-laki juga tidak boleh duduk, ya, kepada laki-laki, apa, anda boleh duduk dengan laki-laki, apa namanya, waria atau bencong, ya, itu dilarang, ya, sebab mereka ada sifat-sifat seperti itu. Nah, kemudian sifat-sifat yang mirip perempuan sehingga dilarang duduk dengannya. Ya. Lihat ini, begini saja bentuknya, dilarang. Ya, sebab bisa mengantar kepada perzinahan. Mengantar kepada perzinahan. Ya. Kemudian diantaranya, ya, perempuan antara perempuan, dilarang perempuan itu melihat kepada aurat perempuan. Ya. Dan juga dilarang perempuan mensifatkan perempuan lain kepada suaminya. Ya. Nah, ini banyak terjadi. Ya. Sebagian istri ceplas-ceplos, ya, ceritakan orang lain, ya. Apalagi kalau muncul rasa cemburu, wah sudah, ceritanya macam-macam, ya. Maka ini semua adalah perkara yang tidak boleh dan diharamkan, ya. Dan kita lihat di sini bagaimana Allah dan Rasulnya mengharamkan semua hal ini, sebab bisa mengantarkan kepada perbuatan rendah dan jelek. Iya. Kemudian kiat yang ke-8, menjaga kemuliaan diri bagi seorang mukminah adalah berhias dengan rasa malu. Iya. Kalau perempuan sudah tidak punya rasa malu, ini adalah pintu segala kerusakan dan kejelekan, dan pintu kemaksiatan dan kenistaan. Ya. Kalau sudah tidak mempunyai rasa malu, sebab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Rasulullah berlalu melalui seorang dari Al-Ansar, dan orang ini menasihati saudaranya tentang rasa malu. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, da'ahu fainal haya'a minal iman, biarkan dia menasihati saudaranya, sebab rasa malu itu adalah bagian dari keimanan. Bagian dari keimanan. Dan rasa malu itu adalah akhlasnya para nabi dan anjurannya para nabi. Dalam hadis Abu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna mimma adraka an-nas min kalamin nubuwati al-ula, idza lam tastahi fasna' ma syi'ta." Ya. Dari apa-apa yang mendapati manusia dari perkataan nabi yang pertama, ya, dari perkataan kenabian yang dulu, ini menunjukkan bahwa hal ini ada pada perkataan kenabian sebelumnya. Kalau engkau tidak malu, maka berbuatlah sekehendak hatimu. Ya. Kalau engkau tidak malu, maka berbuatlah sekehendak hatimu. Ibnu Rajab rahimahullahu ta'ala, ya, mengatakan bahwasanya rasa malu itu ada dua. Ada rasa malu yang merupakan asal tabiat manusia. Ya. Asalnya dia pemalu, menjauhi perkara-perkara yang tidak baik. Dan rasa malu yang kedua, ada rasa malu yang muncul dari dirinya karena dia mempelajari Al-Quran dan mempelajari Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan rasa malu yang seperti ini, kata beliau, ini dan rasa malu yang paling tinggi merupakan bentuk keimanan yang sangat tinggi, bahkan paling tingginya dari derajat al-ihsan. Dari derajat al-ihsan. Karena itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata dalam hadis Imran bin Husain riwayat Muslim, al-haya'u la ya'ti illa bi khair, rasa malu itu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Ya. Tidak seorang pun yang bersikap malu, ya, pemalu, ya, kecuali dia mendapatkan atau kecuali akan mendapatkan kebaikan dengannya. Akan mendapatkan kebaikan dengannya. Dari Ibnu Al-Qayyim, ya, rahimahullahu ta'ala berkata dalam Madarikus Salikin, kata beliau, ya, sesuai dengan kadar hidupnya hati, kekuatan akhlak malu, ya, akan terjadi kuatnya malu atau sedikitnya rasa malu itu. Sesuai dengan kadar hidupnya hati. Kalau hidup, hatinya hidup atau hatinya mati. Kapan hatinya lebih hidup, hatinya lebih baik, maka rasa malunya lebih sempurna. Rasa malunya lebih sempurna. Makin menunjukkan bahwa rasa malu itu muncul dari keimanan. Ya. Seorang kalau mempunyai iman yang baik, maka dia akan mempunyai rasa malu yang baik. Dan di tempat yang lain Ibnu Al-Qayyim berkata, ya, makin kenal seseorang kepada Rabbnya, maka rasa malunya akan semakin besar. Ini seorang kapan semakin berilmu, semakin banyak belajar, maka dia akan mempunyai rasa malu yang lebih besar. Ya. Apalagi seorang perempuan. Ya. Rasa malu ini merupakan kiat dan kehormatan bagi mereka. Ya. Dan merupakan akhlak yang paling mulia dan sangat indah apabila ada pada seorang perempuan. Ya. Dia malu untuk keluar rumah tanpa mahram, malu keluar rumah tanpa keperluan, ya. Malu untuk melakukan pekerjaan yang kadang bisa menyebabkan timbulnya fitnah. Ya. Ini adalah perkara yang sangat terpuji dan kiat yang sangat mulia yang hendaknya dijaga oleh setiap muslimah. Kemudian kiat yang ke 9 dalam menjaga kehormatan diri bagi seorang muslimah adalah satu kalimat yang saya harapkan dihafal, bahwa pernikahan merupakan mahkota kemuliaan. Ya. Dan juga kiat menjaga kemuliaan dan kehormatan bagi seorang perempuan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala ya, telah menjadikan nikah ini sunnah para nabi dan para rasul. Ya. Lihat dalam Al-Qur'an dikatakan dalam surah Ar-Ra'd ayat 38. Walaqad arsalna rusulan min qablik waja'alna lakum azwajan wa dhurriyyah. Dan kami telah mengutus para rasul sebelum engkau wahai Muhammad, dan kami jadikan untuk mereka istri-istri dan keturunan. Lihat, para nabi ya, juga mempunyai istri. Maka ini adalah sunnah para nabi dan para rasul. Ya. Dan ini adalah jalannya kaum muslimin, kaum mukminin, tatkala memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an dalam surah An-Nur ayat 32-33, wa ankihul ayama minkum was-salihin min ibadik. Ya. Dan nikahilah al-ayama minkum, ya, perang-perang dari kalian dan yang saleh dari hamba-hamba kalian, wa imaikum, dan budak-budak kalian, iyakunu fuqara'a yughnihumullahu min fadli. Kalau mereka itu adalah fakir, ya, miskin, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupi mereka dengan keutamaannya. Allah Subhanahu wa taala akan mencukupi mereka dengan keutamaannya. Lihat ya, utamanya orang nikah ini. Ya. Kalau dia nikah dalam keadaan fakir, maka Allah akan memberikan kecukupan kepadanya dari keutamaannya. Ini menunjukkan orang-orang yang melakukannya, ya, akan mendapatkan karunia lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu wasi'un 'alim. Dan Allah itu maha luas pemberiannya dan maha mengetahui. Wal yasta'fifu alladziina la yajiduuna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadlih. Dan hendaknyalah orang-orang yang belum mampu nikah, hendaknya yasta'fif, menjaga diri, hatta yughniyahumullahu min fadlih, sampai Allah Subhanahu wa taala mencukupi mereka dengan keutamanya. Menjaga diri, ya, bukan dengan lirik sana sini, ya, atau apa, mandan sana sini, ya, atau sebagian orang melakukan onani, ya, melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan. Onani adalah perkara yang diharamkan. Ini nas dalilnya. Sini ayat orang yang tidak mampu nikah diperintahkan apa? Diperintahkan menjaga kehormatan, bukan disuruh onani. Ya. Terlalu perbuatan terjelek, perbuatan jelek, dan bukan sifatnya kaum mukminin. Ya. Kirinya kaum mukminin, walladzina kum li furujihim hafidun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dhalik fa ulaika humul adun. Ya. Kaum mukminin, mereka itu adalah orang-orang yang menjaga kemaluannya kecuali pada istrinya atau budaknya. Ya. Istri atau budaknya. Sekarang budak enggak ada mungkin. Yang ada cuma istri. Ya. jangan bikin budak sendiri. Ya, waliyadzubillah. Ya, budak itu punya syarat-syarat. Ya, budak itu artinya tawanan perang. Asalnya dia dari tawanan perang. Kaum muslimin melakukan perang, menyerang, kemudian menawan tawanan. Nah, tawanannya itu dari perempuan, itu dibagi-bagi pada orang yang ikut, apa namanya, perang. Ya, dan dianggap sebagai budaknya. Ya, boleh dia gauli. Nah, itu keistimewaan tersendiri bagi kaum muslimin kalau melakukan jihad fi sabilillah. Ya. Mereka adalah menjaga kemaluannya kecuali pada istrinya dan budak-budak mereka. Karena hal tersebut tidak tercela. Kemudian ditegaskan, dan siapa yang mencari selain dari itu, maka mereka adalah orang yang melampaui batas. Adalah melampaui batas. Maka hati-hati. Ya. Ini nas menunjukkan tentang disunnahkannya nikah. Ya. Tentang anjuran untuk nikah. Dan dalam hadits Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ma'syar asy-syabab, man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil-basar wa ahsanu lil-farj. Wa man la, wa man lam yastati' falayhi bis-shaum, fa innahu lahu wija." Ya, wahai sekalian anak muda. Ini perintahnya kepada anak muda, panggilannya. Bukan cuma anak muda saja, orang tua juga masuk. Ya. Cuman anak muda disebutkan nimbabis taglib, dominasi. Sebab kebanyakannya orang yang tidak mampu nahan syahwatnya itu pada anak muda. Ya. Wahai sekalian anak muda, siapa di antara kalian yang sudah bisa al-ba'ah, ya, mempunyai kemampuan untuk nikah, falyatazawwaj, hendaknya dia nikah. Fa'innahu aghaddu lil-basar, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan. Wa ahsanu lil-farj, dan lebih menjaga kemaluan. Ya. Wa man lam yastati' falayhi bis-shaum fa innahu lahu wija. Ya. Dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaknya dia berpuasa. Sebab puasa itu merupakan wija, pemutus syahwat. Pemutus syahwat. Ini juga dalil tentang haramnya onani. Ya, di sini kalau tidak mampu nikah, bukan disuruh lakukan onani, tapi disuruh puasa. Sebab itu bisa memutuskan syahwatnya. Ya. Kemudian dari doa hamba-hamba Allah, mereka berdoa, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Ya, mereka yang berkata, wahai Rabb kami, anugerahkanlah kami dari istri-istri kami dan keturunan-keturunan kami qurrata ayun. Ya. Apa? Penyejuk mata, dan jadikanlah kami sebagai panutan bagi orang-orang yang bertakwa. Dan ini adalah sunnah Rasulullah. Nikah adalah sunnah Rasulullah. Beliau berkata, "Man raghiba an sunnati falaysa minni." Siapa yang tidak senang terhadap sunnahku, maka bukan dariku. Ya. Dan nikah ini merupakan jawaban dari panggilan jiwa laki-laki maupun perempuan. Ya. Ya. Yang merupakan asal dan ada pada setiap insan. Ya. Apa? Kecenderungan laki-laki ingin dengan perempuan, dan sebaliknya perempuan ingin dengan laki-laki. Ya. Maka dengan nikah ini, ya, dia telah menjawab hal tersebut dengan cara yang suci dan bersih, dan cara yang sesuai dengan syariah. Ya. Dan cara dan sesuai dengan syariah. Ya. Kemudian hendaknya seseorang itu apa melakukan nikah, ya, dan dengan nikahnya itu dia niatkan supaya mudah-mudahan dia menerapkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah sangat membesarkan perkara nikah ini, dan dinamakan akad nikah itu sebagai mitsaqan ghalidha. Dalam firman-Nya Allah berfirman, "Wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha." Dan kami ambil, dan mereka mengambil dari kalian, para perempuan, istri-istri kalian, mengambil dari kalian mitsaqan ghalidha, perjanjian yang sangat tebal, ya, yang sangat besar yang harus dipenuhi. Ya. Ini akad nikah. Bagaimana disebut akad nikah ini dengan sesuatu yang sangat besar dan harus dipertanggungjawabkan. Ya. Dan ini kemuliaan bagi setiap muslim dan muslimah. Dan sekali lagi, nikah itu adalah mahkota kemuliaan. Khususnya di zaman ini. Ya. khususnya di zaman ini. Apalagi para akhwat yang terus terang sangat banyak menghadapi problem dan muskilah. Ya. Di tengah banyaknya fitnah di zaman ini. Kemudian banyaknya ujian, apakah dari pihak keluarga sendiri, tetangga, keluarga, atau yang lainnya. Ya. Maka hendaknya tahu bahwa nikah itu adalah mahkota kemuliaan. Ya. Setelah nikah punya mahram, bisa jalan sana sini, ya, pergi ke tempat pengajian misalnya, sudah ada mahramnya yang mengantar, ya, dan lebih mulia dan lebih terhormat. Ya. Karena itulah, ya, kalau ada orang yang baik agamanya dan akhlaknya, maka jangan ditolak. Ya. Sebab itu bisa mendapatkan fitnah sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Dan di sini saya bukan ingin menerangkan tentang masalah ini kayak ini secara detail, ya. Saya ingin menunjukkan bahwa nikah ini adalah mahkota kemuliaan. Ya. Dan dengan nikah ini akan tercapai maksud-maksud syar'i, di antaranya menjaga keturunan, ya. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tazawwaju al-walud al-wadud fa inni mukathirum bikumul umam." Ya. Nikahlah kalian dari apa? Al-walud, perempuan yang banyak melahirkan. Ya. Perempuan yang banyak melahirkan maksudnya yaitu perempuan yang bisa banyak melahirkan. Dilihat dari keturunannya. Oh, misalnya dia ibunya dia bersaudara banyak. Oh, berarti dia ini dari keluarga subur. Ya begitu. Al-wadud. Ya, al-wadud, orang yang penyayang. Ya, ini juga sifat yang baik bagi perempuan. Al-wadud, ya, penyayang. Nah, ini perintah Nabi untuk nikah dengan perempuan yang seperti ini. Fa inni mukathirum bikum al-umam yawmal qiyamah. Sebab saya akan merasa banyak, ya, merasa bangga dengan banyaknya umatku pada hari kiamat. Dan ayat yang sering antum dengar ketika di khutbah hajah, ya ayuhan nas taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wahai sekalian manusia, takutlah kalian kepada Rabb kalian yang menciptakan kalian dari jiwa yang satu dan menciptakan dari kalian apa? Dan menciptakan darinya istrinya dan tersebarlah darinya laki-laki yang banyak dan perempuan yang banyak. Demikian itu maksud dan tujuan dari pernikahan tersebut, ya, menjaga keturunan dan juga menjaga kehormatan. Maksud dari nikah juga menjaga, yang kedua maksudnya adalah menjaga kehormatan, menjaga kemaluan, ya, kemudian menjaga dirinya dari perbuatan keji dan nista. Ini salah satu maksud tujuan dari nikah sebagaimana yang telah diterangkan. Kemudian yang ketiga, ya, dengan nikah ini akan muncul apa? Perasaan tenang yang membuat istri itu tenang, ya, sebab mereka mempunyai suami yang mencarikan nafkah untuknya, ya, dan bisa menyibukkan dirinya dengan ibadah. Sebab dalam Al-Quran dikatakan walahunna mitlul ladhi alaihinna bil ma'ruf, dan bagi para perempuan, ya, kebaikan seperti yang merupakan kewajiban mereka. Mereka punya kewajiban tapi juga mempunyai hak, ya. Dan di dalam ayat dikatakan iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih. Ya, dengan nikah ini Allah akan membukakan, akan menjadi sebab dia menjadi kaya atau sebab hilangnya kefakiran darinya. Ya. Kalau mereka fakir dalam keadaan nikah, dikatakan dalam Al-Quran, yughnihimullahu min fadlih, maka Allah akan memberikan kecukupan kepadanya, ya, kepada mereka dari keutamaannya. Dan dengan nikah ini akan menumbuhkan ikatan suami istri yang dibangun di atas kasih sayang, rahmat, ya, dan ta'awun al-birri wa taqwa. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Dan dari ayat-ayat Allah, Allah menciptakan para istri bagi kalian dari diri-diri kalian supaya kalian tenang kepadanya. Ya, dan Allah menjadikan antara kalian ya, kasih sayang dan saling merahmati. Sungguhnya hal tersebut adalah ayat-ayat, sungguhnya dalam tersebut ada tanda-tanda bagi orang-orang yang berpikir. Dan banyak lagi maslahat, ya, maqasid syar'iyah yang sangat baik bagi orang yang melakukannya. Dan ini adalah poin yang penting di dalam menjaga kehormatan diri. Kemudian kiat yang ke 10, menjaga kehormatan kemuliaan diri bagi seorang muslimah. Adalah wajib mempunyai rasa girah, rasa kecemburuan pada mahramnya, kepada dirinya, dan demikian pula laki-laki mempunyai rasa kecemburuan pada mahramnya dan pada nisaul mu'minin, perempuan kaum mu'minin. Iya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah yughar wa innal mu'mina yughar wa inna ghairatan lahi ay ya'ti al-mu'min ma harrama Allah alaihi." Sungguhnya Allah itu cemburu. Dan sungguhnya seorang mukmin cemburu. Dan kecemburuan Allah Subhanahu wa taala yaitu seorang mukmin mengerjakan apa yang diharamkan oleh Allah. Dari sini disebutkan bahwa mu'min itu punya rasa kecemburuan. Ya. Karena itu dijadikan orang-orang yang mati karena cemburu membela keluarganya yang dinodai dan seterusnya, ya, dijadikan matinya sebagai mati syahid. Dalam hadis dikatakan, "Man qutila duna ahlihi fa huwa syahid." Siapa yang dibunuh karena membela ya, kehormatan keluarganya, maka dia mati syahid. Dan dalam satu riwayat, "Man mata duna irdihi fahuwa syahid." Siapa yang mati karena bela kehormatannya, maka dia mati syahid. Ya. Maka wajib untuk menjaga girah. Ya. Dan laki-laki yang tidak menjaga girah di rumahnya, ya, melepaskan para perempuan begitu saja, istri-istrinya keluar dengan pakaian yang tidak syar'i, ya, dengan apa namanya pakaian yang tidak senonoh, ini dinamakan dayus, perempuan yang apa laki-laki yang seperti ini. Dayus adalah orang yang membiarkan kejelekan di rumah tangganya dan tidak punya rasa kecemburuan, itu dayus. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan bahwa salah seorang yang tidak masuk surga adalah ad-dayus. Hati-hati. Ya. Dari hal-hal yang seperti ini. Dan demikian pula seorang mukminah, ya, harus mempunyai kecemburuan pada dirinya, pada kehormatannya, menjaganya dengan sebenar-benar penjagaan, ya, tidak boleh ditampakkan atau dipertontonkan, ya, kepada orang-orang yang walaupun dia harapkan, kadang-kadang ya belum tentu dia menjadi jodohnya, ya, seperti yang dilakukan oleh kebanyakan orang sekarang ini dengan cara yang menjijikkan itu. Ya, dengan gaya pacaran dan lain-lainnya. Ya. Maka harus menjaga adab dan menjaga kemuliaan diri. Ya. Dan seorang lelaki pun demikian, harus punya girah terhadap istrinya, ya, terhadap keluarganya. Ya. Akan tapi sangat disayangkan sekali pada zaman ini, ya, kita lihat banyak sekali dari apa kaum muslimin yang membiarkan keluarganya begitu saja, anak-anaknya tidak diurus, ya, anak-anaknya keluar dengan pakaian yang seksi, pakaian ketat, ya, tidak ada teguran, Bahkan setuju. Bahkan setuju dengannya. Oh, sekarang kan perkembangan zaman. Sudah lebih canggih. Bahkan lebih bejat dari itu. Menikrar dan melihat anak-anaknya pacaran. Bermesrahan. Dengan orang-orang yang bukan mahramnya dan belum tentu menjadi suaminya. Ini waliyadzubillah adalah perkara yang sangat mengerikan sekali. Dan tidak punya rasa cemburu dan rasa girah. Tidak ada rasa kecemburuannya. Lihat itu di zaman Nabi SAW. Kisah Abu Sa'id Al-Khudri. Ketika ada seorang yang sholat di rumahnya. Apa Abu Sa'id lagi sholat. Maka datang seorang ke rumahnya. Kemudian dia lihat ular di atas rumahnya. Maka dia langsung bunuh ular tersebut. Maka Abu Sa'id tahan. Dalam salatnya dia beri isyarat, kamu duduk. Setelah selesai salat, Abu Sa'id bilang, kamu jangan bunuh ular itu. Sebab Nabi melarang dari membunuh ular dalam rumah. Kemudian beliau kisahkan tentang kisah. Katanya dulu, di rumah itu ada anak muda. Yang dia ini baru nikah. Dia minta izin kepada Rasulullah SAW dalam suatu peperangan supaya pulang cepat. Maklum, anak muda baru kawin. Jadi minta izin. Kalau sekarang minta cuti. Maka minta izin pulang. Nabi izinkan dia pulang. Mengerti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam kaum muslimin. Pulang anak muda ini membawa tombaknya. Dan dibekali membawa tombak nanti kamu ketemu musuh atau gimana. Sampai depan rumahnya dia dapati istrinya berada depan pintu rumah. Luar biasa marahnya. Tombaknya itu langsung mau ditancapkan ke istrinya. Ini girah. Ini kecemburuan. Kalau sekarang tidak ada yang seperti itu. Anaknya pulang satu hari satu malam pun. No problem. Tidak ada permasalahan. Tidak ada sudah haya. Tidak ada rasa cemburu dalam jiwanya. Tidak punya rasa malu. Emangnya anak perempuan itu mau dijadikan seperti suatu benda yang bisa digilir sana sini, sangat murah nanti harganya. Karena itu anak muda ini luar biasa kecemburuannya. Dan ini juga menunjukkan bahwa adatnya memang mereka perempuan itu tinggal di rumah, dan kalau ditinggal sudah dipercaya tidak mungkin keluar rumah. Makanya dia pulang dan dia di luar, marahnya luar biasa. Marahnya luar biasa. Maka istrinya berkata, tunggu sebentar. Kamu lihat dulu ke dalam, apa yang membuat saya keluar. Maka anak muda ini masuk ke dalam, dan dia lihat ular yang sangat besar melilit di atas tempat tidurnya. Dengan segera anak muda ini yang menancapkan tombaknya ke leher ular tersebut. Dan ular ini sangat besar, langsung melilit dia. Maka dikatakan dalam hadis, tidak diketahui siapa yang duluan mati, anak muda itu atau ular itu. Yang penting dua-duanya mati. Kayak ini tidak boleh membunuh ular yang berada dalam rumah. Sebenarnya itu diadankan tiga kali atau diizinkan. Ada riwayat, cuma saya tidak tahu bobotnya apakah diadankan tiga kali atau diizinkan tiga kali. Kalau lebih dari itu, dibunuh, karena itu adalah syaitan. Demikian. Maka kita lihat bagaimana girah, kecemburuan anak muda ini. Dan ini yang tertanam dalam jiwa para sahabat. Radhiyallahu ta'ala anhum. Dan lihat kisahnya Arabi ini. Arabi ini dia melihat seseorang melihat kepada istrinya. Dia cuma lihat orang, lihat sama istrinya. Maka Arabi ini mentalak istrinya karena cemburu. Walaupun ini terlalu berlebihan tapi menunjukkan bahwa punya girah. Bagaimana Arabi seperti ini saja, yang Arabi itu orang-orang kasar di gunung tempatnya dan seterusnya, tapi punya kecemburuan luar biasa seperti ini. Dan banyak orang di zaman ini mengaku dirinya terpelajar, mengaku dirinya ada kadang dokter lagi dalam masalah agama, tapi tidak punya girah seperti ini. Maka dia talak istrinya. Kemudian ketika dia dikatakan, loh kenapa kamu talak? Tidak cocok disampaikan kepada dia. Dia ucapkan, tiga bait syair. Sangat indah sekali bait syairnya. Ya, dia ucapkan bukan tiga bait syair ya, dia ucapkan satu qasidah. Satu qasidah itu artinya satu untaian syair panjang. Langsung terucap dari lisannya dan tiga bait syair di awalnya disebutkan di antaranya. Katanya wa atruku hubbaha min ghairi bughdin wa dhaaka li kasrati syuraka'i fihi. Katanya dan saya meninggalkan kecintaan kepadanya, kepada istriku, tanpa benci padanya. Itu karena terlalu banyaknya orang yang bersyirikat padanya. Tak mau ada orang yang menyayangi dia. Ya. Kemudian kata dia, idza waqa'a dzubabu 'ala ta'amin, rafa'tu yadi wa nafsi tashtahihi. Kalau saya lagi makan, kemudian jatuh lalat di situ, maka saya angkat tanganku dari makanan itu walaupun saya masih mau makan. Ya, kata Arabi ini. Katanya wa tajtanibu al-aswadu wurud ma'in idza ra'at al-kilaba walatna fihi. Dan burung-burung hitam itu tidak mau minum di air kalau dia lihat apa namanya ada anjing yang sedang minum di situ. Ada anjing yang sedang minum di situ. Ini menunjukkan mereka mempunyai rasa malu, ya, dan mempunyai haya yang luar biasa. Ya. Dan dengar perkataan perempuan itu, perempuan Arabia, ya, seorang perempuan Arabia yang ketiga sedang berjalan, tiba-tiba, ya, cadarnya jatuh, ya, cadarnya jatuh. Maka dia pungut cadarnya sambil dia tutup mukanya, ya, dia pungut cadarnya dengan tangan kanannya dan tutup dengan tangan kiri, mukanya ditutup dengan tangan kirinya, ya. Kemudian, padahal itulah dikatakan satu bait syair, sakatan nasifu, walam tarik isqatuhu. Isqatahu fatanawalatku wattaqatna bil yadi. Katanya jatuhlah nasifnya, cadarnya, dan dia tidak ingin cadar itu jatuh, maka ia pun mengambilnya dan dia menahan kami dengan tangannya. Ya, maksudnya tidak diperlihatkan, dia tahan dengan tangannya. Ya, dan lihat kisahnya dalam surah Al-Qasas ayat 25. Ya, kisah dua anaknya Syekh Madian. Yang macam-macam dari riwayat siapa yang dikatakan mertuanya Nabi Musa itu. Ada yang mengatakan ini, ada yang mengatakan itu. Ya jelas, dua anaknya ini ketika Nabi Musa sudah menahankan air supaya kambing-kambingnya minum. Maka perempuan ini datang ya, kepadanya. Kena disuruh oleh ayahnya. Bagaimana bentuknya? Dikatakan, faja'atku ihdahuma tamshi ala istihya. Maka datanglah. Ya, salah seorang dari keduanya berjalan dalam keadaan malu sekali. Ya. Berjalan dalam keadaan malu sekali. Ya, lihat ini, adab yang sangat besar. Ya. Yang menunjukkan bagaimana ghirah mereka. Menunjukkan bagaimana adab. Ya. Menunjukkan bagaimana adab dan terdidik dan akhlak yang mulia. Dan hendaknya seorang muslimah menjaga dirinya seperti itu. Ya. Dan jangan menjatuhkan dirinya ke dalam jurang kehinaan dan kenistaan. Ya. Sungguhnya, ya, mereka telah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan amalan-amalan yang saleh, dengan ibadah, ya, dengan syariah, dengan kiat-kiat menjaga kemuliaan yang luar biasa. Kalau diterapkan, Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaganya. Ya. Dan ada sekelompok orang, ya, lucunya di zaman ini, ya, dan pikirannya orang-orang tua yang kalat, mengatakan bahwa perempuan itu kalau tinggal di rumah terus, ya bagaimana caranya ada orang yang melamarnya, ya. Kayak barang saja diperdagangkan, ya. Harus diperlihatkan dan seterusnya. Dan ini juga tidak baik, ya. Ini ada kisah lain di sini, menunjukkan bagaimana kecemburuannya orang-orang terdahulu, ya. Disebutkan di sini oleh Syekh Al-Albani dalam Jilbab Al-Mar'atul Muslimah cetakan terbaru halaman 113, kisah dari dihikayatkan oleh Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Musa Al-Qadhi. Katanya saya pernah hadir di suatu majlis. Majlisnya Musa ibn Ishaq Al-Qadhi di Rai. Pada tahun dengar tahunnya ya, tahun 286 Hijriah. Ya. Pertama datanglah seorang perempuan. Dan walinya perempuan ini mengatakan bahwa suami dari perempuan ini itu ketika menikah suaminya diwajibkan membayar mahar 500 dinar maharnya. Dan suaminya mengingkari Suaminya mengingkari. Dari itu 500 dinar, bukan itu maharnya. Maka kata al-qadhi, sudah kamu bawakan saksi yang mengatakan ada mahar 500 dinar waktu itu, bawa saksi. Maka mereka pun, maka kata ayahnya, walinya, saya bawakan saksi, dibawakan saksinya. Maka dimasukkanlah saksi itu, dan saksi ini ya disuruh melihat ya kepada perempuan ya supaya dia lihat apakah benar dia ini atau tidak ya. Ya, ingin dilihat. Maka ditanya, laki-laki ini tanya kepada dia. Ya, laki-laki ini langsung mau tanya sama suaminya, tanya kepada perempuan ini. Ini kan sudah nikah. Cuman suaminya setelah itu ingkari ada mahar seperti itu. Ya, maka suaminya tanya sama orang ini, mau diapakan istriku? Ya. Katanya yang diwakilkan, katanya istrimu akan dilihat dalam keadaan tidak apa, mau dilihat mukanya. Ya, supaya kesaksiannya tepat. Ya. Supaya kesaksiannya tepat, supaya diketahui benar enggak dia ini perempuan yang tidak yang dinikahi. Harus dilihat mukanya. Ya, dan saksinya. Ya, mau dilihat mukanya, maka kata suaminya ini, wa inni ushidul qadi anna laha alayya hadal mahar alayhi tadda'ihi. Ya. Wala tusbir an wajihika. Ya. Langsung suaminya bilang, saya memberikan persaksian kepada al-qadi. Sudah. Mahar yang dia bilang itu 500 tadi, benar. Saya punya timbangan 500. Jangan dia buka wajahnya. Lihat, gara-gara ingin dilihat wajah istrinya, tidak mau dia. Sudah bilang, maharnya 500 ya, saya tanggung. Walaupun dia ingkari tadinya. Ya. Maka istrinya ketika mendengar suaminya seperti itu, maka istrinya mengatakan, ya, katanya, dan saya memberikan persaksian kepada qadhi, bahwa maharku yang 500 itu, saya sudah berikan kepada suamiku. Ya. Dan saya sudah berlepas diri dari mahar itu di dunia dan di akhirat. Ya, subhanallah. Lihat ini betapa besar, ya giroh. Yang mereka menjaga kehormatan. Dan istrinya juga luar biasa. Dalam membantu suaminya. Ya. Ta'awun. Alal birri wa taqwa. Ya. Ta'awun. Tolong menolong. Di atas kebaikan dan ketakwaan. Ya. Karena itulah. Semuanya menghendaki kebaikan. Ya. Maka jangan sampai. Menjatuhkan diri. Dan membuangnya. Di dalam jurang-jurang kehinaan. Sungguhnya. Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, telah mengangkat. Derajat perempuan. Dengan kemuliaan. Dan kiat-kiat. Bagi mereka. Di dalam menjaga. Kemuliaan dan kehormatan dirinya, maka hendaknya mereka jaga, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaganya. Ya. Ihfadillaha yahfadka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjaga engkau. Ihfadillaha tajiduhu amamak. Dan jagalah Allah, niscaya engkau akan dapatkan Allah di depan. Terus-menerus menyertaimu. Ya. Ini penjagaan Allah, kalau kita menjaga, ya. Apa yang diperintahkan oleh Allah untuk dijaga, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaganya. Ya. Dan tidak perlu takut. Ya. Dengan perkataan kalau orang-orang tua itu tidak laku. Ya. Atau tidak ini dan seterusnya. Sekali lagi perempuan itu bukan barang murahan. Tapi mereka adalah makhluk yang telah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah memberikan rezekinya kepada siapa yang dikehendaki. Ya. Dan Allah maha mempunyai hikmah pada segala sesuatu. Ya. Maka bersabar. Dan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hendaknya hal ini menjadi pegangan bagi kita. Dan jangan sampai Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan kehinaan dan kerendahan tatkala kita melanggar ya, dan mencoba-cabik apa-apa yang Allah subhanahu wa ta'ala telah membungkus para perempuan mukminah ya, dengan berbagai macam bentuk kemuliaan. Mereka robek semuanya itu. Dan mereka lemparkan diri-diri mereka ke dalam lembah kehinaan dan kenistaan waliyadubillah. Ya. Sungguhnya fitnah pada zaman ini sudah terlalu banyak. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki kebaikan dan memberikan taubat kepada hambanya. Tapi orang-orang yang menghendaki mengikuti hawa nafsunya, menghendaki mereka menyimpang dari ajaran agama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jagalah kehormatan diri anda, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaganya. Dan jagalah segala perintah Allah subhanahu wa ta'ala dengan melaksanakan perintah tersebut. Dan jagalah larangan Allah subhanahu wa ta'ala dengan menjauhi larangan tersebut. Jangan sampai jatuh ke dalam perkara-perkara yang akan membawa kecelakaan di dunia dan di akhirat. Iya.